Berikutnya Ibnu Qudamah berpindah ke pembahasan warisan kakek. Pembahasan warisan kakek. Kata beliau rahimahullahu taala, faslun, fasal. Wal jaddu kal abi fi ahwalihi. Dan kakek seperti ayah pada segala keadaan ayah itu. Ya, jadi sudah berlalu ya, si ayah punya berapa keadaan? 3 keadaan. Demikian pula si kakek. Dia punya 3 keadaan. Sama dengan si ayah. Sebab ayah dari si mayit itu adalah cabang dari siapa? Si kakek. Maka kalau si anak, si ayah sudah meninggal, ya tidak ada lagi, maka kemudian si kakek yang mewarisi, maka si kakek keadaannya sama dengan apa? Sama posisinya dengan si ayah. Dia punya 3 keadaan. Kadang dia mewarisi 1/6, kadang dia mewarisi secara ta'asib, dan kadang dia warisi secara fard dan secara ta'asib sekaligus. Nah, ini dari hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama secara global. Kemudian setelah itu Ibnu Qudamah berkata, walahu halun rabi', dan dia memiliki keadaan yang keberapa? Keadaan yang keempat. Dia memiliki keadaan yang keempat. Nah, apa keadaan yang keempat khusus untuk kakek? Wa hiya mal ikhwati wal akhwat lil abawaini aw lil ab. Yaitu keadaan kakek bersama ikhwan dan akhwat. Bersama saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seayah dan seibu, atau saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seayah saja. Yang seayah saja. Dan ini keadaan yang keempatnya ya. Itu di pembahasan kedua kita tentang pewarisan kakek bersama saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah. Ya masuk juga saudara perempuan ya. Nah, harusnya laki-lakinya dihilangkan saja, jadi saudara saja. Masuk dalamnya laki-laki dan perempuan. Di sini Ibnu Qudamah menyebutkan hukumnya. Jadi kalau terjadi seperti itu, ya kakek apa namanya? Ketika mewarisi dan ada juga saudara laki-laki maupun saudara perempuan dari si mayit, maka si kakek di sini memiliki apa namanya 2 keadaan. Ini yang disebut oleh Ibnu Qudamah ya. Nanti akan diterangkan ya keadaan pewarisan kalau misalnya ada pemilik fard yang lainnya. Ada pemilik fard yang lainnya. Kemudian ada keadaan yang kedua. Ya, beliau akan terangkan apa namanya nanti. Ya, jadi sekarang beliau terangkan falahu al-hadhu min muqasamatihim. Ya, maka dia berhak mendapatkan al-ahab yang paling banyak dari muqasamanya. Iya. Ka'akhin, seperti seorang akh. Ini yang pertama. Atau sulus jami'il mal, atau diambil 1/3 saja. Atau diambil dari 1/3 saja. Globalnya seperti itu ya, kakek kalau bersama apa? Ikhwa dan akhwat. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, uraian Ibnu Qudamah di sini, ini uraiannya panjang ya Ibnu Qudamah. Banyak cabang-cabang pembahasan di dalamnya. Ada permasalahan aqdariyah, ada permasalahan kharqa, ada permasalahan mukhtasar zaid, ada permasalahan tis'iniyah. Ini semuanya cabang dari keadaan yang keempat. Hanya saja untuk keadaan yang keempat ini dulu yang perlu didetailkan. Apakah benar kakek di sini apa namanya? Apakah benar ikhwan akhwat di sini mewarisi bersama kakek atau tidak? Iya. Ini yang menjadi permasalahan. Karena ada 2 pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah yang dipegang oleh penulis di sini, bahwa apabila kakek berkumpul dengan ikhwa, ya, da'ahwat, asyikha, atau li'ab, ya, saudara yang seayah seibu, atau saudara yang seayah saja, apabila kakek berkumpul dengan mereka ini, ya, pendapat yang pertama bahwa ya, para saudara tersebut mendapatkan warisan. para saudara tersebut mendapatkan warisan. Dan ini mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam riwayat yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Dan memang itu yang mu'tamad di dalam mazhab Imam Ahmad. Baik. Jadi ini pendapat yang pertama. Ya. Pendapat yang kedua, yaitu adalah pendapat Abu Hanifah, merupakan salah satu dan salah satu riwayat di mazhab Imam Ahmad rahimahullah, bahwa ketika kakek berkumpul dengan ikhwah dan akhwat yang seayah dan seibu, ya seayah seibu atau seayah saja, maka saudara-saudara ini semuanya digugurkan oleh kakek, tidak mewarisi saudara-saudara itu. Yang mewarisi hanya siapa? Kakek saja. Yang mewarisi hanya kakek saja. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan para sahabat. Jadi disebut ya pendapat ini dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas, Az-Zubair bin Al-Awwam dan selainnya, banyak lagi sahabat. Iya. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, ya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Iya. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Al-Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin. Iya. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Syekh Shalal Fauzan dan selainnya dari para ulama. Nah, ya. Dan di dalam hal ini, ya, pendapat yang lebih dekat adalah mereka yang mengatakan bahwasanya, ya, saudara-saudara itu tadi, saudara-saudara yang seayah dan seibu atau seayah saja, yang benarnya mereka tidak dapat warisan kalau ada kakek di situ. Kalau ada kakek. Nah, ini insyaallah taala yang lebih kuat ya. Ya berkait apa namanya pendalilan ya, tentang hal ini tentunya diuraikan di dalam buku-buku yang lebih luas cakupannya. Iya. Dan pendapat yang disebut oleh ulama juga di sini mereka berdalilkan dengan dalil-dalil ya di dalam masalah. Tapi insyaallah taala pendapat yang kedua itu lebih kuat. Iya. Pendapat yang kedua lebih kuat. Ya, karena secara umum kalau ada ayah, maka saudara laki-laki, ya, kalau ada ayah, maka saudara yang seayah dan seibu atau saudara yang seayah saja itu digugurkan karena adanya ayah. Dan kakek kedudukannya sama dengan siapa? Sama dengan ayah. Maka ya harusnya mereka juga gugur di dalam hal ini. Kemudian bagi orang yang berpendapat seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, nanti akan terjadi kontradiksi dalam pendapatnya. Karena itu akan datang nanti di pembahasan Aqdariyah. Ya, bahwa yang berpendapat dengan pendapat ini, mereka akan apa? Ya, akan menyelisihi dasar dan usul mereka sendiri dalam pembahasan warisan. Ya. Dan juga di pembahasan apa? Di pembahasan Mukhtasar Zaid, ini juga akan tampak di situ. Jadi akan banyak kontradiksi kalau mereka berucap dengan pendapat ini. Ala kulli hal, bahwa saya sekarang saya simpulkan bahwa keadaan yang keempat yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini ini sebenarnya tidak ada gugur. Yang ada cuma tiga keadaan. Jadi kakek kesimpulannya keadaannya sama dengan keadaan siapa? Keadaan ayah. Itu kesimpulan dari sisi kesimpulan. Hanya saja karena Ibnu Qudamah sudah menerangkan pendapat yang pertama, maka kita perlu terangkan ucapan beliau di sini. Iya. Sekarang Ibnu Qudamah membuka keadaan warisan untuk si kakek kalau di situ ada saudara laki-laki atau saudara apa namanya yang seayah dan seibu dan saudara yang seayah saja. Saudara yang seayah saja. Kata beliau rahimahullah, fa in kana ma'akum du fardin akhadha fardahu. Kalau misalnya ada du fard, ya, maksudnya di dalam pewarisan tersebut bukan hanya kakek dan saudara seayah seibu atau saudara seayah saya yang ada, tapi ada juga di situ dufart yang lainnya. Misalnya ada ibu atau ada nenek, ya, atau ada suami istri, atau ada anak perempuan, atau ada anak laki-laki. Nah, ini semuanya dari ashab al-furud. Jadi ada pewaris yang lain dari dufart. Ya, kalau terjadi seperti itu, ya, kata beliau, apa yang dilakukan? Akhadha fardahu. Maka dimulai dari ashabul furud. sahibul fard itu selain dari kakek diambil dulu fardnya. Iya. Tsumma lil jaddi al ahaddu min al muqasama au thulutsul baqi au sudusu jami'il mal. Kemudian si kakek ambil tiga pilihan setelah itu. Apa pilihannya? Dia dari lebihnya dia bagi dia bagi antara saudara-saudara dan dari pembagian tersebut dia ambil yang paling banyaknya. Ya. Kalau misalnya lebihnya ternyata apa seperdua lebihnya, ya. Kemudian ada antara kakek dan antara apa saudara perempuan di situ, maka si kakek mengambil 2/6 dan si saudara perempuan dikasih 1/6. Ya, dia ambil yang paling banyak, dia bagi dan dia ambil yang paling banyak. Ini pilihan yang pertama. Atau pilihan yang kedua, diambil sulusul baki. Ya. Diambil sulus al-baki. Yang lebih dari sisanya, sepertiga dari sisanya. Atau diambil saja yang berikutnya, atau pilihan yang ketiga, diambil 1/6 dari seluruh harta. Diambil 1/6 dari seluruh harta. Maka dia berhak mendapatkan 3 pilihan ini. Ini keadaan yang pertama ya, kalau hadir dofar. Contoh misalnya, ada seorang yang meninggal, dia tinggalkan seorang istri, seorang kakek, dan 2 orang saudara laki-laki, seayah dan seibu. Jelas ya? Baik. Jadi ada seorang istri, saya ulangi. Seorang kakek, dan 2 orang, apa? Saudara laki-laki, seayah dan seibu. Ya, 2 akh syakik. Nah, baik. Si istri dapat berapa fardnya? Dapat 1/4 atau 1/8? 1/4. Kenapa? Tidak ada anak. Baik. Jadi si istri sudah dapat 1/4. Ya. Ya, kalau dia sudah dapat 1/4, kita hitung saja masalahnya dari 4. Ya. Maka lebihnya di sini akan menjadi 3/4. Jelas ya? 3/4. Maka si kakek kita katakan silahkan pilih salah satu dari 3. Ya, pada lebihnya tersebut. Mau pilih yang mana? Jelas ya? Dikatakan kepada si kakek silahkan pilih 1/6. Atau dia pilih muka sama dia bagi. Atau dia pilih sulusul baki. Yang mana yang paling banyak untuknya? Ya. Jelas ya? Tentunya dalam hal ini si kakek tidak akan memilih 1/6. Dia akan memilih apa? Muqasama atau sulusul baki. Ya. Sebab nanti dari nilainya dia akan sama. Ya. Dia akan sama. Karena kalau si siapa? Si istri sudah mengambil 1/4, maka 3/4 yang lebihnya kalau dibagi antara mereka semua ini, ya. Maka hasilnya dia akan dapat 1/3 yang paling dia dapat sama antara muqasama ataupun antara diambil sulusul baki. Baik. Contoh lain misalnya. Kalau misalnya ada seorang yang meninggal, dia tinggalkan seorang istri, seorang kakek dan seorang saudara perempuan seayah dan seibu. Iya, jadi dia meninggalkan pertama seorang istri, seorang kakek, dan seorang apa? Saudara perempuan syakifah, seayah dan seibu. Nah, maka istri dapat berapa? Dapat 1/4. Dapat 1/4. Kalau di kita hitung masalahnya dari 4, dari akar masalah 4, maka si istri bagiannya 1. 1 dari 4, 1/4. Berarti masih tersisa berapa? 3/4. Iya. Maka dikasih pilihan kepada kakek. Dia pilih apa yang paling afdal di situ. Sini paling afdalnya kakek memilih apa? Memilih pembagian. Muqasamah. Iya. Jelas ya? Antara si kakek dan saudara perempuan. Kakek laki-laki dan saudara perempuan apa? Perempuan. Maka dia dapat berapa? Dapat 2 kali. Dibagi 3 1/4-nya. Maka dia dapat 1/2. Dan si saudara perempuan dapat berapa? 1/4. Akan lebih banyak dia dapatkan. Dia pilih apa? Muqasamah. Jelas ya? Baik. Contoh lain misalnya, kalau seorang meninggal, dia tinggalkan dua anak perempuan. Dia tinggalkan kakek, dan dia tinggalkan saudara syakik. Satu orang saudara syakik, saudara laki-laki. Syakik. Ya, dua anak perempuan dapat berapa? 2/3. Ya. Baik. Kita jadikan masalahnya dari 6. Jadi kalau sahamnya semuanya 6 dan anak perempuan dapat 2/3, 6 × 2/3 berapa? Dapat 4. Si anak, dua anak perempuan dapat 4. Maka sisa 2. Ya. Sisa 2 di sini. Jelas ya? Dikasih pilihan kepada si kakek. Pilih 1/3, 1/6 atau bagi. Ya, tidak mungkin dia pilih 1/3 di sini, sebab memang apa namanya? Hartanya sisa berapa? Sisa 1/3. Dan ada saudara laki-laki yang harus apa dibagi juga di situ. Maka hanya ada 2 pilihan. Dia pilih 1/6 atau dia pilih apa? Muqasam, dia bagi. Dia pilih 1/6 pun akan dapat 1/6. Ya, dia pilih muqasam pun 1/3 kalau dibagi 2 dapat berapa? 1/6 juga. Dapat 1/6 juga. Baik, ini contoh-contohnya ya. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah setelah menjelaskan itu, kata beliau, waladul ab, iya, dan anak si ayah. Iya. Waladul ab, anak si ayah, ka waladil abuwaini fi hadza idan faradu. Iya, anak si ayah. Maksudnya apa di sini anak si ayah? Ya. Maksudnya saudara kandung yang seayah ya. Nah. Kawaladil abuwaini fi hadza idan faradu. Ya. Sama dengan anak kedua orang tua. Ya, maksudnya saudara yang seayah itu kedudukannya sama dengan saudara asyqa, saudara syaqiqa yang seayah dan seibu. Kalau mereka bersendirian, kedudukannya sama kalau mereka bersendirian. Kayak ini jitama'u adda waladul abuwaini. Al-jadda biwaladil ab. Thumma akhadu ma hafala lahum. Ya. Kata beliau, kalau misalnya mereka berkumpul semuanya. Berkumpul semuanya dalam satu kejadian pewarisan, ada di situ saudara seayah dan seibu, dan ada juga saudara seayah saja berkumpul bersamaan. Iya. Maka apabila berkumpul seperti itu, ya, tidak bersendirian, maka kata Ibnu Qudamah, adda waladul abuwainil jadd. Maka ayah atau anak dari kedua orang tua ini itu akan ada, akan memuzahama, dia akan berdesak-desakan ya dengan apa namanya anak dari ayah saja di dalam mengurangi warisan si kakek ya. Tsumma akhadhu ma hasala lahum, maksudnya ada itu. Jadi kalau dikatakan ada waladul abuwain il jadda di waladil ab, maksudnya mereka bergabung ya di dalam mewarisi bersama kakek, begitu maksudnya. Tsumma akhadhu ma hasala lahum, kemudian mereka mengambil apa yang mereka dapatkan. Iya. Kemudian mereka mengambil apa yang mereka dapatkan. Baik. Contoh misalnya. Ya, contoh seorang meninggal. Dia tinggalkan seorang kakek. Seorang akhun syaqiq. Saudara syaqiq, saudara kandung yang seayah dan seibu. Dan dia tinggalkan saudara seayah saja. Saudara seayah saja. Baru di sini ahli waris ada berapa orang? Ada 3. Kakek, ada 1 saudara seayah dan seibu, dan yang ketiga saudara, tapi dia apa saudara? Seayah saja. Iya. Saudara seayah saja. Padahal di sini, ya, kakek akan mendapatkan sepertiga dari harta, atau dia mendapatkan muqasamah. Ya, mendapatkan muqasamah. Sebab dua orang saudara ini masuk di dalamnya, terhitung di dalam warisan. Baik, ya kalau sudah dikeluarkan untuk kakek sepertiga dan mereka bertiga, ya, maka dua pertiganya itu akan apa namanya memberi akan menjadi bagian dari saudara yang seayah dan seibu saja. Ya, saudara seayah dan seibu saja. Adapun saudara kandung dan tidak mahjub, atau adapun saudara yang seayah saja, dia mahjub oleh saudara yang seayah dan seibu. Ya, tetapi tak kala dia ada bersama, dia diikutkan untuk mengurangi bagiannya siapa? Bagiannya si kakek. Iya, begitu. Nah, jadi ini maksud dari uraian dan penjelasan penulis di sini. Kemudian beliau berkata, illa yakuna waladul abawaini ukhtan wahidan. Kecuali kalau anak, ya, kedua ayah itu adalah seorang perempuan, satu perempuan. Fata'khudun nisf. Ya, sebab kata walad, ini kaidah ya dalam ilmu waris. Ya, walad itu penggunaan boleh digunakan untuk laki-laki dan boleh digunakan untuk apa? Perempuan. Ya, Allah firman yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hablil unthayain. Allah berwasiat kepada auladikum walad-walad kalian, pakai walad. Ya. Jadi dia digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian diterangkan dalam ayat bahwa laki-laki dapat apa namanya? Bagian dua kali lipat dari bagian perempuan. Juga diantara dalil adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firash. Al-walad itu bagi firasnya. Ya, dan dimaklumi bahwa si istri ketika melahirkan, dia tidak melahirkan anak laki-laki saja. Tapi dia melahirkan anak laki-laki dan apa? Anak perempuan. Ya. Dan ini termasuk kekeliruan secara bahasa ya di banyak orang Arab sekarang ini. Kalau dia misalnya lahir anak laki-laki, dia bilang wulida li walad, dilahirkan untukku walad, dianggap anak laki-laki walad itu. Ya, kalau kita tanya waladnya apa, laki-laki atau perempuan, ya, dia malah berkata, kan saya sudah bilang walad. Ya, ya, karena istilah mereka walad itu apa, laki-laki. Dan ini keliru sebenarnya ya, sebab walad bisa laki-laki, bisa apa, perempuan. Kalau dia katakan wuli dari ibnun, terlahir bagiku ibnun, nah ibnun jelas anak laki-laki. Iya. Jelas ya? Baik, kalau perempuan mereka sebut bint, lahir untukku bint, anak perempuan. Ya, saya kembali kepada Ibnu Qudamah, ini di keadaan yang kedua ya, atau keadaan ketiga sudah ini. Di keadaan yang ketiga. Yaitu bahwa saudara seayah dan seibu ini, dia adalah perempuan. Satu orang perempuan, satu saja. Maka berapa yang dia dapatkan? Kata Ibnu Qudamah, fata'khudun nisf. Dia mendapatkan seperduanya. Wa ma fadala liwaladil abad, liwaladil ab. Maka apa yang tersisa? Ya, apa yang tersisa? Maka itu adalah untuk saudara apa? Laki-laki yang seayah. Nah, jelas ya? Kalau tersisa, artinya kalau tidak tersisa dia dapat atau tidak? Jawabannya tidak dapat. Kalau tidak tersisa. Contoh misalnya, seorang meninggal. Dia tinggalkan seorang kakek, dia tinggalkan saudara perempuan, satu orang saudara perempuan seayah dan seibu, dan dia tinggalkan juga seorang saudara laki-laki seayah. Iya. Maka di sini kakek tentunya pakai muqasamah. Nah, pakai muqasamah. Si kakek mendapatkan berapa? Mendapatkan dua saham. Iya. Dan si saudara perempuan seperti yang disebut tadi di fard mendapatkan seperdua. Mendapatkan seperdua. Adapun saudara laki-laki dia tidak dapat di sini sebab tidak ada lagi apa? Yang tersisa. Iya. Baik. Demikian pula kalau misalnya, contoh lain, kalau misalnya meninggal seorang, dia tinggalkan kakek, dia tinggalkan seorang saudara perempuan seayah dan seibu, dan saudara perempuan seayah saja. Iya. Maka di sini, pertama, apa? Si saudara perempuan yang seayah dan seibu, dia dapat seperdua. Ya, adapun saudara perempuan yang seayah saja, ya, maka dia di sini gugur juga, karena kakek tentunya akan mengambil muqasamah, ya, dan dia akan mendapat dua bagian, mendapatkan seperdua juga, karena dia dapat seperdua, maka gugur juga saudara apa? Saudara perempuan yang seayah ini. Saya kira cukup ya contohnya itu. Kemudian keadaan berikutnya. Ya. Kata beliau, wa illam yafdul anil fard illa sudus akhadha al jadd wa saqata al ikhwan. Ya. Hanya kalau misalnya si kakek hanya memilih berapa? Dia misalnya tidak lebih dari 1/6. Ya, kata beliau kalau misalnya tidak lebih dari fard kecuali 1/6 saja, akhadha al jadd. Ya. Maka kakek mengambil 1/6 itu. Wa saqata al ikhwan. Dan saudara itu jadi gugur karena ya akan menjadi apa? Menjadi gugur. Jadi kalau seorang meninggal, dia tinggalkan seorang ibu, dua orang anak perempuan, dan seorang kakek serta seorang saudara perempuan. Ya, maka dia tinggalkan seorang saudara perempuan atau seorang saudara laki-laki. Jadi waris di sini ada 4 golongan. Yang pertama ibu, kemudian dua anak perempuan. Yang kedua kakek, dan yang ketiga saudara. Apakah saudara laki-laki atau saudara perempuan? Maka ibu dapat berapa? Dia dapat 1/6, karena ada anak di sini. Dan dua orang anak dapat berapa? Dia dapat 2/3. Iya. Berarti dari karena sisa 1/6 dari bagian, si anak sudah dapat 2/3. Iya. Yang berarti 4/6. Dan si ibu sudah dapat 1/6. 5/6 sudah keluar, berarti sisa berapa? 1/6 lagi. Ya. Jadi sisa 1/6. Maka di sini pembagian hanya tersisa untuk kakek saja 1/6. Dia mengambil 1/6 itu. Ada pun saudara di sini tidak masuk. Mereka tidak dapat sama sekali. Saqatul ikhwah. Nah, itu makna ucapan Ibnu Qudamah. Jelas ya? Ya, kaidah umumnya begitu. Tapi ternyata mereka yang berpendapat di keadaan yang keempat ini memberikan beberapa perkecualian. Memberikan beberapa perkecualian. Itulah tadi kita katakan bahwa perkecualian yang mereka berikan ini menunjukkan bahwa ada apa namanya? Pertentangan di dalam dasar mereka menghitung. Ya. Diperkecualikan oleh Ibnu Qudamah di sini dan mereka yang berpendapat dengan keadaan yang keempat pada beberapa hal. Yang pertama kata beliau illa fil aqdariyah. Kecuali dalam pembahasan akdariyah. Kecuali dalam pembahasan apa? Pembahasan akdariyah. Baik, akdariyah itu apa? Ya. Akdariyah ini kalau di dalam ilmu warisan, itu artinya ada 4 orang di situ yang mewarisi. Ya, ada suami, ada seorang meninggal, dia tinggalkan 4 orang. Ada suami, dia tinggalkan ibu, saudara perempuan, dan kakek. Nah, itu akdariyah namanya. Jelas ya. Kenapa dikatakan akdariyah? Ada yang mengatakan bahwa ada seorang lelaki yang namanya Akdar bertanya. Ya. Kemudian dia keliru dalam hal tersebut. Lalu dikatakanlah akdariyah. Ya, dan ada yang mengatakan Akdar ini dari kadar yang bermana membuat samar. Ya. Membuat tidak murni, bercampur. Ya, karena ini memberikan kadar di dalam usul Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nah, karena usul yang sudah berlalu, ya, usul yang sudah berlalu, kalau misalnya dari warisan tidak tersisa kecuali 1/6, maka 1/6 ini diambil oleh siapa? Diambil oleh kakek. Gugur ikhwah. Ternyata di sini tidak. Maka ini bertentangan ya. Ya. Dan dari usulnya Zaid bin Thabit, bahwasanya di dalam permasalahan kakek, ya, permasalahannya tidak ada yang menjadi aul. Tidak ada, tidak masuk ke dalam pembahasan aul sama sekali. Tapi ternyata di sini ada aulnya, ternyata. Nah, maka ini yang membuat usulnya apa? Ditentang sendiri, dia tentang sendiri. Nah, baik, ini sebab ya kenapa dinamakan Akdariyah. Ya, ada pun contoh permasalahannya disebut di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Akdariyah itu apa? Kata beliau, wa hiya zaujun wa ummun wa ukhtun wa jad. Akdariyah itu ada suami, ibu, ukht, dan suami, ibu, saudara perempuan, dan jad. Ya, dan kakek. Jadi ada empat dalam permasalahan apa? Akdariyah. Kemudian kata Ibnu Qudamah, "Fa'inna lizzawji nisfa walil ummi tsuluts walil jaddi as-sudus walil ukhti an-nisf. Thumma yuqassamu sudusul jadd wa nisful ukht bainahuma ala thalatha. Fatusbihu min 27 wa la ya'ulu min masail jaddi siwaha. Wa la yufradu li ukhtin ma jaddin fi ghairiha." Ini akdariyah ya. Jadi kata Ibnu Qudamah, pada akdariyah itu ada suami satu, ada ibu dua, kemudian ada saudara perempuan tiga, dan ada kakek. Ada kakek. Jadi mayit meninggal, dia tinggalkan empat orang. Yang pertama dia tinggalkan siapa? Hah? Dia tinggalkan seorang suami, zauj. Saya tadi sebut apa? Empat orang ya. Yang pertama zaujun. Zaujun siapa? Suami. Yang kedua ummun, ibu. Yang ketiga ukhtun, apa? Saudara perempuan. Dan yang keempat? Hah? Kakek. Baik. Sekarang dia tinggalkan suami, perempuan yang meninggal, kemudian meninggalkan suami. Ya, suami dapat berapa di kejadian akdariyah ini harusnya? Hmm? Dapat 1/2. Jelasnya suami dapat 1/2. Karena tidak ada anak di sini. Kemudian si ibu dapat berapa? Si ibu dapat 1/3 karena juga tidak ada anak. Iya. Baik, kemudian si kakek dapat berapa? Hah? Si kakek dapat 1/6. Iya. Si kakek dapat berapa? 1/6. Kemudian untuk saudara perempuan, ya, hah? Saudara perempuan dikatakan oleh Ibnu Qudamah di sini juga dapat berapa? Dapat 1/2. Ya, kalau sudah seperti ini harusnya sudah lewat kan? Ya, 1/2, 1/3, 1/6, 1/2. Ya, sudah lewat pembagiannya. Nah, inilah masalah akdariyah. Ya. Baik. Jadi kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ketika bingung seperti ini, ya sudah lebih, ya. Kata beliau, "Fatusbihu min 27." Maka ini akan menjadi apa? 27. Ya. Kenapa menjadi 27 nanti? Ya, sebab begini. Kalau kita hitung, ya. Suami mendapat 1/2. Si ibu mendapat 1/3, si kakek mendapat 1/6, dan si saudara perempuan mendapat berapa? Hah? Mendapat 1/2. Ya, jadi semuanya nanti akan menjadi 9 jumlahnya. Menjadi berapa? 9. Iya. Baik. Jadi dia setelah diaul dia menjadi 9. Ya. Kemudian begitu dikumpulkan antara bagian kakek dan bagian saudara perempuan untuk dibagi, ya. Karena ada 2 kakek dan saudara perempuan, maka ketentuannya lidzakari mithlu hablil unsayyid. Laki-laki dapat 2 kali bagian siapa? Bagian perempuan. Ya. Maka pembagian mereka berdua, ya. Menjadi 4. Dan mereka dihitung 3 kepala. Ya. Karena ini di dalam pembahasan awal ada mubayana, maka dibagi dengan jumlah kepalanya sehingga 9 dikali dengan jumlah kepalanya sehingga 9 dikali berapa? Dikali 3. Maka menjadilah dia 27. Nah, ini sudah yang disebut oleh Ibnu Qudamah ya. Fatisbihu min 27. Ya, itu hasilnya ke situ. Menjadi 27. Nah. Baik. Kemudian nanti setiap orang yang memiliki bagian, ya bagiannya itu ya dikali dengan 3. Ya, dikali menjadi 3. Dan itulah bagiannya. Ya, kalau kita urut dari atas. Sekarang si suami dapat 1/2. Yaitu jumlahnya 3 sahamnya. Si ibu dapat 1/3, dia dapat 2. Si kakek dapat berapa? 1/6, dapat 1. Saudara perempuan dapat 3. Ya, setelah terjadi aul semuanya, ya, maka jumlahnya menjadi 27. Menjadi 27. Jelas ya? Baik, di dalam masalah ini ya terjadi aul. Padahal di kaidahnya mereka ya bahwa tidak ada aul di permasalahan kakek. Karena itu Ibnu Qudamah berkata, "Wala ya'ulu fi masail jaddi siwaha." Tidak ada di pembahasan kakek ada aul kecuali di pembahasan ini saja, di akdaria saja. Ya. Demikian pula wala yufradu li ukhtin ma jaddin fi ghairiha. Dan juga tidak ada ya saudara perempuan itu yang dari awal dia mendapat warisan bersama kakek kecuali di permasalahan akdaria ini. Jadi ini maksud dari pembahasan akdaria yang disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di sini. Ya, saya sudah sebut dari awal ya bahwa seluruh pembahasan Ibnu Qudamah di pembahasan yang keempat ini semuanya lemah. Karena memang asalnya kalau saudara ya bertemu dengan kakek, ada kakek di situ, maka kakek menggugurkan apa? Menggugurkan saudara. Itu kesimpulannya. Ya, tapi karena Ibnu Qudamah berkata tidak gugur, ya kita bahas sesuai dengan ketentuan Ibnu Qudamah. Baik, setelah itu Ibnu Qudamah membawakan permasalahan berikutnya tentang permasalahan harqa. Kata beliau, "Walau lam yakun fiha zawjun, kana lil ummi tsuluth, wal baqi baina al-ukhti wal jaddi ala thalathati, tusamma al-harqa bi kasrati ikhtilafi as-sahabati fiha." Ini permasalahan berikutnya disebut dengan nama harqa. Kenapa dikatakan harqa yang robek? Ya, harqa itu sobek ya, ada sobekan. Karena banyak silam pendapat di kalangan sahabat di dalamnya. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada suami di situ, jadi sama dengan akdaria ya. Kalau akdaria ada 4, suami, ibu, saudara perempuan dan apa? Kakek. Sekarang suami tidak ada. Yang ada cuma ibu, saudara perempuan dan kakek. Nah, maka ibu diberi berapa? Kata Ibnu Qudamah, kana lil ummi ats-tsuluts. Ibu mendapat 1/3. Wal baqi bainal ukhti wal jadd ala thalathah. Ya. Dan sisanya antara saudara perempuan dan kakek itu di atas 3. Dan ini yang disebut dengan nama harqa. Disebut dengan nama harqa. Baik. Jadi sekarang kalau ibu mendapatkan 1/3, berarti 1 dari 1/3, 1 dari 3 ibu berarti mendapat 1, dan sisanya ada 2 ya, untuk dan untuk kakek, untuk saudara perempuan dan untuk kakek. Dan sudah dimaklumi kaidahnya kalau ada laki-laki dan perempuan ya, bahwa adzakaru mitlu hablil unsayyain. Laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Di sini bagian untuk kakek dan saudara perempuan tidak dibagi 2. Ya, tidak dibagi 2. Nah, maka dilihat karena kepala mereka semuanya, kepala semuanya ada berapa? Ada 3, dihitung 3 karena kakek 2 ya, dihitung 2 dan saudara perempuan dihitung 1, berarti ada 3 kepala. Ya. Dan di dalam pembagian ada mubayana di sini. Maka dibagi ya, asal masalah mereka yang 3 asalnya, maka harus dikali menjadi berapa? 3 kepala. Ya, sehingga menjadi 9. Setelah diaul menjadi berapa? Menjadi 9. Maka bagian, ya kalau sudah dia setelah menjadi 9, maka ibu bagiannya 1. 1 kali 3, ibu mendapat 3. Ya, sisa sekarang bagian untuk siapa? Untuk kakek dan saudara perempuan. Bagian mereka semuanya dua. Bagian mereka semuanya berapa? Dua. Jadi dua dikali tiga menjadi enam. Enam per sembilan nanti. Nah, sisa di dari enam ini, karena kakek bagiannya dua dan saudara perempuan bagiannya satu, berarti si kakek dapat empat dan si saudara perempuan dapat berapa? Dapat dua. Ya. Jadi kesimpulan terakhirnya bahwa ibu mendapatkan bagian 3/9, kakek mendapatkan 4/9, dan saudara perempuan mendapatkan 2/9. Baik, dan ini dikatakan harta. Dikatakan harta karena banyaknya silang pendapat di kalangan sahabat dalam hal ini. Tapi telah berlalu ya bersama kita bahwa ini juga pembahasan lemah. Yang benarnya bahwa tidak ada warisan untuk saudara perempuan di sini. Itu yang benarnya. Nah, jadi kalau kita ikut kepada kaidah yang benarnya, ya ibu dapat sepertiga, lebihnya diambil oleh siapa? Oleh kakek. Kemudian kata beliau, walau kana ma'akum akhun wa ukhtun li'ab la fahad min arba'atin wa khamsin. Iya. Nah, ini apa namanya? Lebih rumit lagi dari sebelumnya. Ya, dan ini yang disebut dengan nama pembahasan Mukhtasara Zaid. Iya, Mukhtasara Zaid. Baik. Yaitu apabila bersama mereka ada saudara akhun, ada akhun. Bersama mereka ada saudara laki-laki. Yang seayah dan seibu maksudnya, wa ukhtun li'ab. Dan juga ada saudara perempuan. Ya li'ab. Jadi sekarang yang mewarisi ada ibu, kakek, ya. Kemudian saudara perempuan yang seayah dan seibu. Kemudian yang keempat ada saudara laki-laki yang seayah saja, dan yang kelima ada saudara perempuan yang seayah saja. Berarti lima orang. Iya, lima orang. Baik. Ya kalau dihitung dari sisi masalah, si ibu tadi ketika ada saudara di sini, maka si ibu mendapatkan seperenam. Iya. Dia mendapatkan seperenam. Nah, dan si kakek mengambil sulusul baki. Ya, ini di perhitungannya ya, agak panjang dihitung. Yang jelas setelah melalui proses taksi, oleh Ibnu Qudamah dikesimpulkan, dikatakan la fahad min arba'atin wa khamsin. Maka taksihnya nanti, ya setelah diselesaikan dengan taksi, maka akan menjadi, masalah menjadi 54. Ya, akan menjadi 54. Di mana, ya, karena bagian ibu, dia dapat seperenam, ya, dan seperenam itu kalau masalahnya diambil dari akar masalah antara ibu, ya, ibu kemudian kakek, kemudian saudara perempuan seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, ini akar masalah diambil dari 18. Ya, diambil dari mana? Diambil dari 18. Ya, kalau diambil dari 18, ibu dapat seperenam, bagian ibu ada 3, dan kakek karena dia dapat, dia pilih, dia di sini pilihannya akan menjadi sulusul baki, ya, dia dapat sepertiga, maka si kakek mengambil 5. Ya, karena ada saudara perempuan di sini, ya, saudara perempuan saya dan seibu, berarti dia dapat 1/2. Dia dapat 1/2, yaitu 9. Kemudian berikutnya saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seayah ini 2 orang, semuanya dapat 1. Karena 1 ini dibagi untuk 2, tidak mungkinnya akan terjadi pecah. Akan pecah, maka ditafsir masalahnya, ditafsir. Maka dikali menjadi 3. Dikali menjadi 3, 18 dibagi 3 supaya menjadi akar masalahnya 54. Ya. Menjadi 54. Maka kesimpulan terakhirnya si ibu akan mendapat bagian 9, kakek akan mendapat bagian 15, kemudian saudara perempuan mendapat bagian 27, saudara laki-laki yang seayah mendapat bagian 2, dan saudara perempuan yang seayah akan mendapat bagian 1. Karena 2 orang ini saudara laki-laki yang seayah dan saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan yang seayah, dua-duanya akan dapat 3 ya. Karena laki-laki bagiannya 2x5 perempuan, maka si laki-lakinya dikasih 2 dan si perempuannya dikasih 1. Baik, ini disebut Mukhtasar Zaid. Diringkas ya oleh Zaid. Sebab kalau dihitung dengan hitungan lain, ya akan panjang sekali hitungannya, panjang hitungannya. Tapi Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu meringkasnya dan menghitung Ya. Dengan hitungan yang telah disebutkan sehingga menjadi ringkas. Dan nanti akan kesimpulannya kembali kepada 54 juga. Ya, karena itu dikatakan bahwa ini adalah mukhtasar Zaid. Berikutnya tentang tis'iniyah Zaid. Ya. 90 Zaid. Bagaimana itu kejadiannya? Kata beliau, fa in kana ma'akum akhun akhar min abin fahat min tis'in wa tusamma tis'iniyah Zaidin. Ya, apabila bersama mereka ada saudara lagi, saudara yang lain dari seayah. Iya. Ada saudara yang lain seayah. Nah, baik. Jadi sini, ya, setelah tadi ada ibu ya, satu. Kemudian ada saudara perempuan seayah dan seibu. Ya, kemudian ada lagi apa? Saudara seayah, saudara laki-laki seayah. Kemudian saudara perempuan seayah. Dan jangan dilupa ya, kakek juga sudah ada sebelumnya. Dari masalah mukhtasar Zaid ini sudah ada 5 orang. Sekarang tambah lagi orang yang keenam. Ada saudara yang lain, masuk saudara yang lain. Iya. Masuk saudara yang lain. Baik. Maka agar masalahnya juga akan menjadi dari 18. Ya, si ibu dapat 1/6, maka dia dapat 3. Si kakek dapat 1/3, dia dapat 5. Karena bagian saudara perempuan setengah, dia dapat 9. Iya. Dapat 9. Dan sisanya 1, ini untuk 2 orang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Ya, yang mana saudara laki-laki dan saudara perempuan ini, mereka satu ayah. Mereka satu ayah. Jelas ya? Mereka satu ayah. Ketika kita hitung 2 orang saudara laki-laki dan 1 orang saudara perempuan, saudara laki-laki bagiannya berapa? 2 kali saudara perempuan. Jadi 2 saudara laki-laki dikali 2 sama dengan 4. Ditambah 1 saudara-saudara perempuan menjadi berapa? Menjadi 5. Menjadi 5. Berarti jumlah kepala mereka untuk 2 ini dihitung berapa? Jumlah kepala mereka untuk 3 orang ini, 3 yaitu 2 orang saudara laki-laki yang seayah dan seorang saudara perempuan seibu, jumlah kepala mereka dihitung 5. Ya, karena itu akar masalah yang tadinya 18 dikali menjadi 5. Ya. 18 kali 5 akan menjadi berapa? 18 kali 5. 90. Nah, ini yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini ya. Ya. Jadi 90. Karena itulah dikatakan tis'iniyah. Ya, karena menjadi berapa? Menjadi 90. Nanti dari 90 itu dibagi sudah. Ya. Gampang pembagiannya. Ya. Jelas ya, karena bagian ibu tadi 1/6, 1/6 itu sama dengan 3, 3 saham. Dan sudah dikali 5, berarti 3 kali 5. Bagiannya ibu berapa? 15. Ya, si kakek bagiannya 1/3. Dan 3 itu asal sahamnya 5. Ya. Setelah terjadi tafsir dikali 5, maka 5 kali berapa? Bagian kakek 5 dikali 5, yaitu berapa? 25. Saudara perempuan dia dapat 1/2, asal bagiannya 9. Ya, maka 9 dikali berapa? Kali 5. Jumlahnya berapa? 40? Hah? 45. Nah, dari 45 ini semuanya totalnya sudah berapa? Sudah berapa totalnya? Sudah 80? Ya, bukan 85 ya, 87. Ya. Baik, atau enggak ya? 80 berapa? Ya, 85. Baik, 85. Kemudian ada saudara laki-laki. Ya, 2 orang saudara laki-laki. Setiap orang mendapat berapa bagiannya? 2. Ya. Kemudian si saudara perempuan, atau kita hitung dulu semuanya, karena saudara laki-laki dan saudara apa namanya, saudara, 2 orang saudara laki-laki dengan 1 orang saudara perempuan, semuanya dapat bagiannya 5. Jadi sisanya 5. Karena mereka ada 2 orang saudara laki-laki dan 1 orang saudara perempuan, maka saudara laki-laki yang pertama dapat 2, yang kedua juga dapat 2, dan saudara perempuan dapat 1. Ya, selesai ya pembahasan tis'iniyah Zaid. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, wala khilafa fi isqatil ikhwa minal um wa manil ikhwa. Ya, ini tentang seorang kakek menghajab saudara laki-laki seibu dan anak saudara laki-laki. Nah, ini kalau di pembahasan yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah ya. Tapi kalau kita dari asal pembahasan sudah kita katakan bahwa kakek, keberadaan kakek itu sudah menghajab siapa? Ya, sudah menghajab seluruh saudara. Ya, apakah itu lagi saudara laki-laki atau saudara perempuan yang seayah dan seibu atau seayah saja atau seibu saja, semuanya dihajab. Tapi memang khusus untuk saudara laki-laki yang seibu, itu memang disepakati bahwa mereka dihajab. Demikian pula anak dari saudara laki-laki. Kalau ada anaknya, saudara laki-lakinya, tidak ada masalah misalnya, tapi ada anak, mereka sudah dihajab oleh siapa? Oleh kakek. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang kakek ini.